sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dari kajian kitab, dari apa yang kita baca dari kitab Ar-Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Ar-Riqaq yang ini adalah merupakan salah satu bab di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Nah, para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, walaupun sebenarnya sedikit mengingatkan bahwa Sahih Al-Bukhari bukanlah judul yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari sendiri, tetapi ini adalah yang disebutkan atau yang ma'ruf di sisi para ulama, kitab beliau tersebut disebut dengan Sahih Al-Imam Al-Bukhari atau Sahih Al-Bukhari. Adapun judul lengkapnya adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamih. Jadi sebenarnya judul kitab Sahih Bukhari itu adalah panjang. Hanya saja kemudian dikenal oleh para ulama dengan kitab tersebut, yaitu kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi, dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Ya, sebenarnya judul kitabnya adalah panjang, Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamih. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk dalam bab baru setelah sebelumnya kita membahas tentang bab yang berkaitan tentang hakikat harta yang sebenarnya adalah apa-apa yang disuguhkan kepada kebaikan. Hakikat harta yang dimiliki oleh seorang hamba yang sebenarnya yang hakiki adalah apa-apa yang dihabiskan, apa-apa yang disuguhkan kepada kebaikan, walaupun tidak tersisa setelah dia meninggal. Bahkan justru harta yang tersisa dari dirinya setelah dia meninggal tadi sebenarnya bukan miliknya dia, tetapi milik ahli warisnya, sebagaimana yang telah kita bahas, yang mana telah kita terangkan bahwa apa yang dimaksud dengan harta yang hakiki di sini adalah harta yang akan memberikan manfaat kepada kita kelak ketika kita meninggal, yang harta tersebut akan bisa memberikan manfaat kelak di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang diinfakkan oleh manusia, apa-apa yang disuguhkan kepada kebaikan, walaupun nilainya, materinya itu habis, tidak tersisa ketika dia meninggal, maka hakikatnya itu kekal, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan bisa memberikan manfaat kepada pelakunya tadi, kepada orang yang telah menginfakkan, mensedekahkan, dan menyuguhkan kepada kebaikan. Maka pembahasan tersebut insyaallah kita cukupkan, dan kita sekarang masuk dalam bab baru, yaitu bab ke-13 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu al-mukthiruna humul mukillun. Yaitu bab al-mukthirun humul mukillun. Kalau yang di dalam kitab yang antum fotokopi sepertinya tidak ada nomornya, ya. Mungkin dikasih nomor sendiri. Yang sebelumnya kita bahas itu terkait dengan bab maqaddama min malihi fahuwa lahu, itu hadis yang ke-6442. Kalau yang sekarang, ya, bab yang ke-13 ini nanti berarti selanjutnya hadis yang ke-6443. Tetapi dalam bab ini kita masih membahas terkait dengan masalah ayat. Qala bab al-mukthirun humul mukilun, yaitu bab tentang al-mukthirun. Yang dikatakan al-mukthirun di sini dikatakan oleh para ulama al-mukthiruna minad dunya. Orang yang dia berusaha berbanyak-banyak di dalam kehidupannya dari kehidupan dunia. Yang dia terus merasa tidak puas dalam kehidupannya, terus dia ingin terus memperbanyak. dari kehidupan dia di dunia ini. Dia mengumpulkan harta. Maka inilah yang dikatakan al-mukthirun. Al-mukthirun adalah orang yang berusaha memperbanyak dari kehidupan dunia, dari harta dan perhiasannya, dari kenikmatan dan apa yang ada di dalamnya. Ini adalah al-mukthirun. Humul mukillun, mereka yang berbanyak-banyak, yang berusaha memperbanyak dirinya dalam kehidupan dia di dunia tadi dengan harta, dengan kenikmatan dunia dan yang seisinya, humul mukillun, maka mereka adalah al-mukillun. Apa yang dimaksud dengan orang yang bersedikit di sini? Dikatakan oleh para ulama, al-mukilluna minal a'mal as-salihah. Mereka adalah orang yang bersedikit di dalam beramal saleh. Ya. Jadi keadaan orang yang memperbanyak banyak di dalam kehidupan dunia, yang dia terus berusaha tidak merasa puas dengan kehidupan dunia yang dia kumpulkan, maka konsekuensinya akan memberikan imbas apa? Dia pun akan sedikit di dalam amalannya. Kenapa? Karena dia terlalaikan dengan kehidupan dunia. Sehingga subhanallah, Al-Imam Al-Bukhari di sini menunjukkan fikihnya beliau. Ya. Ketika beliau menyebutkan bab al-mukthirun humul mukilun, ini berkaitan dengan pembahasan yang ada dalam bab ini, baik terkait dengan ayat yang akan kita baca nanti, demikian juga hadith-hadith yang ada dalam bab ini. Sehingga yang seperti ini adalah merupakan konsekuensi ketika seorang dia memperbanyak dalam kehidupan dunia, maka konsekuensinya akan berkurang dia dalam beramal saleh. Ya. Disebutkan oleh sebagian para ulama yang dimaksud dengan al-mukilun humul akhsarun. Yang dikatakan dengan al-mukilun di sini adalah orang-orang yang merugi dalam amalannya. Orang-orang yang merugi dalam amalannya. Dia memperbanyak dalam kehidupan dunia apa-apa yang dia kerjakan sedikit-sedikit untuk tujuan dunia. Maka mereka adalah al-akhsarun, orang-orang yang merugi. Jadi makna yang lain selain orang yang bersedikit di dalam amal saleh, mereka adalah orang yang merugi kelak di akhirat. Enggak ada bagian sedikit pun kelak dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang dia kerjakan di dunia semata-mata untuk dunia. Tidak ada sedikit pun tujuan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita mendapatkan faedah yang dimaksud dengan al-mukthirun adalah orang yang memperbanyak dalam kehidupan dunia, maka mereka adalah al-mukilun, yaitu orang yang bersedikit dalam amal saleh. Demikian juga maknanya adalah orang yang al-akhsarun, orang-orang yang merugi dalam kehidupan dia di dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang seperti ini keadaannya, dia menyangka apa yang dia perbuat baik. Apalagi setelah dia melaksanakan apa yang dia kerjakan tersebut, ternyata dunia semakin datang kepada dirinya. Semakin mudah dia mendapatkan apa yang diharapkan dari dunia. Sehingga dia terlena dengan kehidupan dunia, terlalaikan dengan kehidupan dunia. Konsekuensinya akhirnya akhiratnya pun kurang. Menjadi malas untuk beribadah. Menjadi malas untuk beramal saleh. Yang dulunya dia semangat untuk beramal saleh dengan ibadah-ibadah sunnah. Ketika dia akhirnya dia mengutamakan kehidupan dunia, menjadi orang-orang yang dikatakan al-mukthirun tadi, akhirnya dia menjadi malas untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan sampai meninggalkan perkara-perkara wajib. Sehingga dalam kondisi ini dia dikatakan al-mukilun, orang yang sedikit amalannya. Ataupun yang kedua dikatakan al-akhsarun, orang-orang yang merugi, karena dia ketika beramal atau mengerjakan perkara-perkara yang ada di dunia, tujuannya hanya dunia, sehingga dia ketika di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi amalannya tadi. Dia mengharapkan dari apa yang dia kerjakan di dunia, semata-mata dinilai mesti dengan dunia. Timbangannya mesti dengan dunia. Tolak ukurnya dengan dunia. Apa-apa yang bisa memberikan kepentingan bagi dunianya, untuk beramal soleh, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk melakukan, untuk menunaikan haji, untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, maka tolak ukurnya mesti ditimbang apakah bisa memberikan manfaat bagi dunianya. Ini tujuan orang-orang yang dikatakan al-mukthirun. Sehingga apa? Akhirnya memberikan konsekuensi, akhirnya dia menjadi orang-orang yang al-akhsarun, orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Dia tidaklah mendapatkan dari bagian dunia ini, dari bagian di akhirat kelak, kecuali api neraka, na'udzubillahi min dzalik. Dia tidak mendapatkan dari bagian yang dia dapatkan kelak di akhirat, kecuali hanya api neraka, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yaitu dalam surat Hud, surat Hud ayat 15 sampai 16. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan firman Allah dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, mangkana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasan yang ada di dalamnya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka kami, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan penuhi bagi mereka dari amalan-amalan mereka tersebut, yaitu apa yang mereka usahakan kami penuhi, kami berikan kepada mereka dari apa yang mereka usahakan kami berikan. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidaklah dikurangi sedikit pun, tidak dirugikan sedikit pun. Apa yang mereka inginkan dari dunia dipenuhi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang seperti ini keadaannya, dia menginginkan kehidupan dunia, mereka itu di akhirat kelak tidaklah ada bagian mereka di akhirat kelak kecuali an-nar, kecuali api neraka. Na'udzubillah. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapus apa-apa yang mereka telah usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapus atau gugur, rusak apa-apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini ada sebuah faedah yang sangat penting yang kita nukilkan dari kitab Ad-Durar As-Saniyah, yang mana di sana dinukilkan dari perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini. Qala Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, faqad dzakara aw qad dzakara anis salafi min ahli al-ilmi fiha anwa' mimma yaf'alun nas al-yawma wa la ya'rifuna ma'nahu. Dan telah disebutkan dari sebagian para salaf, dari kalangan para ulama, berkaitan dengan ayat ini, adanya beberapa jenis orang-orang yang dia beramal pada masa sekarang ini, wala ya'rifuna ma'nahu, sedangkan dia, mereka itu tidak paham apa yang mereka kerjakan, tidak mengetahui apa yang mereka amalkan tadi. Ya, mereka tidak memahami apa yang mereka amalkan. Ya, walaupun amalannya tersebut secara zahir adalah amalan-amalan saleh. Ya, kalau terkait dengan bahwasanya seorang yang menginginkan kehidupan semata-mata kehidupan dunia, jelas, ya, dia tidak ada betikan untuk mendapatkan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jelas, bahkan bisa jadi dia kufur, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sama sekali tidak memiliki amal saleh. Walaupun dia beramal saleh tidak diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena kekufuran yang ada pada orang tersebut. Karena kesyirikan yang ada pada orang tersebut. Karena kesyirikan kekufuran membatalkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Sehingga amalan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir tidak diterima di sisi Allah, walaupun itu nilainya sosial, walaupun nilainya adalah kebaikan di sisi manusia, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait dengan beberapa jenis manusia di dalam masalah amal saleh ini, ya, yang mereka tidak paham tentang amalan yang mereka kerjakan. Mereka hanya semata-mata beramal, ya, tetapi tidak berada di atas ilmu. Ya. Beberapa jenis orang tersebut adalah di antaranya yang tentunya berkaitan erat dengan ayat yang kita baca tadi, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan balasannya adalah tidak mendapatkan bagian kelak di akhirat kecuali api neraka. Yang pertama, al-awwalu min dalika al-amal as-salih alladhi yaf'alu katsirun minan nas ibtigha'a wajhillah. Di antara amal saleh yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia atau dikerjakan oleh banyak dari manusia, yang hal tersebut ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, min shadaqatin wasilatin wa ihsanin ila nas, seperti sedekah, seperti perbuatan menyambung hubungan tali silaturahmi atau hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam kebaikan, wa ihsanin ila nas, dan perbuatan baik kepada sesama manusia, wa nahwi dzalik, dan yang semisal dari perkara tersebut, wa kadzalika tarku dzulmin, demikian juga meninggalkan kedzaliman, yaitu dia meninggalkan perbuatan aniaya kepada manusia, tidak berbuat aniaya kepada manusia, aw kalamin fi irdin, dia pun meninggalkan membicarakan ucapan-ucapan yang bisa menjatuhkan kehormatan orang lain, yaitu meninggalkan ucapan-ucapan yang berkaitan dengan kehormatan saudaranya. Wa nahwi dzalika mimma yaf'alul insan aw yatruku khalisan lillah, dan yang semisal dari hal tersebut yang dikerjakan oleh manusia dan dia meninggalkan hal tersebut sebenarnya harusnya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah. Tetapi ternyata dia tidak menginginkan pahala dari apa yang dia amalkan tersebut di akhirat kelak. Dia mungkin lesannya terjaga untuk tidak menggibai manusia. Ya, tidak menggunjing saudaranya. Dia terjaga ucapannya untuk tidak menyakiti saudaranya. Dia tangannya terjaga untuk tidak menganiaya saudaranya. Ya. Dan perkara-perkara yang terkandung padanya yang sebenarnya adalah amal saleh, tetapi dia tidak menginginkan dari hal tersebut pahala di sisi Allah di akhirat kelak. Ya. Tujuannya, ya, yang seperti ini hanya semata-mata kata beliau, innama yuridu annallaha yujazihi bihifdhi malihi wa tanmiyatihi. Dia hanya menginginkan dari apa yang dia kerjakan dari amal soleh tadi. Kan hakikatnya pada dasarnya hukum asalnya adalah amal soleh. Iya enggak? Meninggalkan menggunjing atau menggibahi manusia. Meninggalkan perbuatan zalim. Ya. Demikian juga sedekah, silaturahmi. Ya. Demikian juga ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan amal soleh tadi. Pada dasarnya itu adalah amal soleh. Tetapi dia tidak menginginkan dari apa yang ada di sisi Allah dari pahalanya. Hanya saja yang dia inginkan adalah agar Allah membalas kepada dirinya, agar Allah menjaga hartanya. Biar hartanya itu tidak hilang atau tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata biar tetap bisnisnya lancar, ya, tetap usahanya maju. Semata-mata karena ingin agar dijaga hartanya, wa tanmiyatihi, dan demikian juga agar semakin berkembang nilai hartanya tadi. Berarti tujuannya akhirat atau dunia? Dunia. Ya. Bukan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdhi ahlihi wa iyalihi, demikian juga dia hanya semata-mata melakukan perkara-perkara tadi agar Allah menjaga keluarga dan ya, kerabatnya. Menjaga keluarganya dan kerabatnya. Ya. Agar keluarganya tidak diganggu oleh manusia, sehingga dia tidak mendolimi manusia. Agar dijaga oleh dijaga keluarganya sehingga dia tidak mengambil harta manusia atau mendzalimi saudaranya. Ya. Biar tetap aman. Ya. Wa idamatin nikmati alaihim wa nahwi dzalik, dan demikian juga dia hanya mengharapkan itu semuanya agar nikmatnya itu tetap terus, tetap continue. Ya, tidak putus, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal dari hal tersebut. Wala himmatalahu fi talabil jannah, dan tidak terbetik pada dirinya adanya cita-cita untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cita-cita untuk mengharapkan jannah. Ya. Walal harab minad nar, dan demikian juga tidak ada terbetik dalam dirinya mengamalkan perkara-perkara tadi agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Tujuannya semata-mata agar dijaga keluarganya, dijaga hartanya, agar bisnisnya lancar, agar mendapatkan keamanan dari manusia, semata-mata itu. Fahadha yu'ta thawabu amalihi fid dunya, maka orang yang seperti ini, kata beliau, maka orang yang seperti ini akan diberikan pahala amalannya tersebut di dunia saja. Balasannya diberikan di dunia saja. Berupa apa? Bisa jadi dia diberikan sesuai dengan apa yang dia inginkan, diberikan keamanan, ya, dari hartanya tersebut diberikan keamanan, demikian juga keluarganya, ya, demikian juga usahanya terus mendapatkan kesuksesan, ya. Maka yang seperti ini dia diberikan sesuai apa yang diharapkan, dia diberikan dari pahala amalannya tersebut di dunia. Walaisa lahu fil akhirati min nasib, sedangkan di akhirat dia tidak mendapatkan bagiannya, dia tidak mendapatkan pahalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Maka orang yang seperti ini pun termasuk orang yang tidak paham dengan apa yang dia amalkan. Maka pentingnya ini bahwasanya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, wajib berilmu sebelum kita beramal, sehingga amalan kita benar, ya. Tidak sembarangan. Yang penting beramal, beramal, beramal, tapi tanpa ilmu. Memperbanyak amal, tetapi tidak didasarkan kepada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Ketika ditegur, maaf pak, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dia menjawab, lu kan niat saya baik. Ya, mesti subhatnya, mesti mengatakan, lu niat saya kan baik. Ya, niat saya kan baik. Sebagaimana telah sering kita bahas bahwasanya tidak cukup suatu amalan dengan niat baiknya seseorang, tetapi harus dikembalikan apakah perkara tersebut dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apakah ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya? Kalau Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengamalkan, kenapa kita mesti mengamalkan amalan tersebut? Apakah kemudian kita menganggap bahwasanya amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu masih kurang sehingga perlu kita tambahi? Ya. Maka sungguh agama Islam ini telah sempurna dan telah cukup sebagaimana apa yang datang dari apa yang telah dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis yang kedua, wa na'u tsani wa huwa akbaru minal awwali wa ahwaf. Jenis yang kedua ini adalah yang lebih besar daripada yang pertama. Ya, lebih besar daripada yang pertama dan lebih samar. Loh, subhanallah, lebih besar berarti lebih besar di sini, lebih besar dosanya. Dan lebih samar dia. Ya, lebih samar. Ya. Wa huwa alladzi dzakara mujahidun annal ayata nazalat fihi wa huwa ayya'mal a'malan shalihah wa niyyatuhu ria'an nas la talaba thawabil akhirah wa huwa yadhhar annahu arada wajhallah. Dikatakan oleh al-Imam Mujahid bin Jabr, Mujahid bin Jabr, yang beliau adalah murid Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, Mujahid ini adalah seorang tabi'i, bahwasanya ayat ini adalah berkaitan, turun berkaitan tentang seorang yang dia beramal dengan amalan saleh dan niatnya adalah riya, pamer di hadapan manusia. dan tidak menginginkan pahala di akhirat. La talaba thawabil akhirah. Tidak menginginkan, tidak mengharapkan, ya, dari pahala di akhirat. Wa huwa yadhharu annahu arada wajhallah. Tetapi dia menampakkan di sisi manusia bahwasanya dia mengharapkan itu semuanya. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalannya amal yang hakikatnya amal soleh, ya, dia melakukannya itu adalah riya karena manusia, agar dilihat oleh manusia, ya. Tetapi dia menampakkan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibungkus, sehingga ini semakin samar, dan ini adalah lebih besar daripada yang pertama. Karena manusia menganggap ini sebagai amal saleh. Ya. Wa innama shalla au shoma au tasaddaqa au talabal ilmi au talabal ilm au talabal ilma li ajli annannasa yamdahunahu wa yujilla fi ayunihim. Hanya saja dia itu salat, berpuasa, dia bersedekah atau menuntut ilmu, ngaji, menuntut ilmu, menghadiri majelis taklim. Li ajri annanna sayamdahunahu. Tujuannya adalah semata-mata agar manusia itu memuji dirinya, agar dianggap sebagai seorang yang alim misalnya. Dia menuntut ilmu, ya, bukan untuk tujuan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam rangka agar manusia memujinya, menyebut-nyebut dia sebagai seorang alim, agar dikatakan sebagai seorang ustadz misalnya. Dia belajar menuntut ilmu yang harusnya ditujukan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala atau karena wajah Allah, tetapi mengharapkan itu semuanya karena dunia. Wa yujilla fi ayunihim, dan agar dirinya itu adalah awayujallu fi ayunihim, dan dia dimuliakan di sisi manusia, di dalam pandangan manusia, ya. Diangkat derajatnya di sisi manusia. Fa innal jaha min a'zami anwa'id dunya, dan sesungguhnya kemuliaan, kehormatan di sisi manusia menurut dia adalah termasuk jenis yang paling tinggi dari apa yang diharapkan dari kehidupan dunia ini. Yang diharapkan semata-mata biar dihormati, agar mulia di sisi manusia, itu saja. Ya. Tidak mengharapkan dari apa yang dia kerjakan untuk mengharapkan akhirat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah, mengharapkan jannahnya. Nah, man talabal ilma liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah yakni rihaha. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang harusnya menuntut ilmu adalah dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengharapkan itu semuanya hanya semata-mata untuk mengharapkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dari arafal jannah. Apa yang dikatakan arafal jannah? Yakni rihaha, yaitu baunya surga. Padahal baunya surga itu bisa dicium, ya, bisa dirasakan, ya, dalam jarak yang sekian dan sekian, menunjukkan jauhnya dia. Tetapi orang yang seperti keadaannya tidak mendapatkan baunya surga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walamma dzukira li Muawiyah haditsu Abi Hurairah fi tsalatsatil ladzina hum awwalu man tus'aru bihimun nar. Tatkala disebutkan di hadapan Muawiyah bin Abi Sufyan. Naam. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia, ya, yang di antara mereka para pembenci para sahabat, ya. Ini adalah sebagai bahan aset untuk menjatuhkan kredibilitas para sahabat. Ya, sahabat Muawiyah sering dijadikan bahan. Muawiyah orang yang kejam, orang yang diktator. Ya. Ya. Demikian. Padahal beliau adalah sahabat yang mulia. Ya. Katibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau pernah menjadi sekretaris dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, penulis wahyu. Ya. Menunjukkan keutamaan beliau alaihi radhiyallahu taala anhu, yang Allah telah meridai beliau. Tatkala disebutkan di hadapan Muawiyah hadis Abi Hurairah tentang tiga orang yang pertama kali akan di dipanggang di api neraka, akan dibakar kelak di api neraka pada hari kiamat. Yang pertama kali akan dipanggang atau dibakar kelak di akhirat di api neraka. Wahum alladzina ta'allamal ilma liyuqal 'alim hatta qil. Yang pertama adalah seorang yang menuntut ilmu agama Allah tetapi tujuannya agar dikatakan sebagai seorang alim, agar dia dikatakan sebagai seorang yang berilmu. Hatta qil, sampai dia dikatakan sebagai seorang yang alim oleh manusia. Ya. Tujuannya agar dikatakan sebagai seorang yang berilmu, dikatakan sebagai seorang ustaz yang berilmu dan yang semisalnya. Ini yang pertama. Wa tsani wa tasaddaqa liyuqal jawad, dan dia bersedekah. Yang kedua adalah yang dibakar pertama kali pada api neraka kelak adalah seorang yang bersedekah tujuannya agar dikatakan sebagai seorang jawad. Apa itu jawad? Orang yang dermawan. Ya, orang yang memiliki sikap dermawan. Wajahada liyuqal syujja. Dan yang ketiga, orang yang ketiga yang pertama kali dibakar di api neraka adalah orang yang berjihad. Tetapi tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Masih ingat kisah di dalam hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu ketika menyebutkan adanya seorang yang ikut berperang bersama Rasul dalam keadaan dia terluka parah. Yang dia gagah berani dalam keadaan luka parahnya tersebut masih ya gigih menyerang musuh, menyerang orang-orang kafir ketika itu. Sampai ketika itu para sahabat melihat kegigihan orang tadi mengatakan bahwasanya orang tersebut di jannah. Orang tersebut akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan huwa finnar, dia kelak di neraka. Subhanallah, para sahabat terperanjat kaget. Kok bisa orang yang seperti ini keadaannya, gigih dalam medan pertempuran, yang itulah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Ar-Rasul huwa finnar, dia di tempatnya di neraka. Tentunya para sahabat ya, dalam hal ini ya adalah membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bukti yang menguatkan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang tersebut ketika itu dalam keadaan luka parah tadi kemudian dia mundur, dan kemudian setelah itu dia menjauh di sisi manusia. Ternyata di antara para sahabat ada yang menguntit ya, mengikuti aksi orang tadi yang awalnya gigih berani dalam medan pertempuran, tetapi ternyata setelah itu kemudian dia ya ketika menjauh dari si manusia dalam keadaan luka yang parah, dia meletakkan senjatanya dalam di bawah lehernya, dalam sebuah riwayat di ulu hatinya, kemudian dia menjatuhkan tubuhnya dalam keadaan mati bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam keadaan dia tidak kuat menanggung apa yang ada pada dirinya dari luka. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang tadi. Ya. Maka na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya seorang beramal dengan amal yang sangat tinggi, yang jihadnya adalah dzirwatu sanamil Islam, puncak dari amalan yang tertinggi dari Islam, tetapi ternyata di antara manusia ada yang beramal dengan amalan tersebut tidak karena Allah, sia-sia belaka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala dibacakan hadis ini, yaitu hadis Abi Hurairah di hadapan Muawiyah bin Abi Sufyan, baka Muawiyatu bukaan syadidan. Muawiyah radhiyallahu taala anhu kemudian beliau menangis dengan menangis yang sangat keras. Menangis sejari-jarinya. Tsumma qara'a hadhil ayata, kemudian Muawiyah membaca ayat ini, membaca ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah jenis yang kedua, yang lebih besar daripada yang pertama, tapi lebih samar di sisi manusia. Ya. Kenapa? Karena dibungkus bahwasanya seolah-olah dia mengharapkan itu semuanya ikhlas karena Allah. Ya. Memperbagus sholatnya, memperbagus bacaannya, ya, memperbagus ibadahnya, tapi karena dilihat oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang ketiga, annahu tsalitsu ayya'mal al-a'mal as-salihata wa maqsad wa maqsadahu biha malan. Jenis yang ketiga adalah seorang yang beramal dengan amalan saleh, tapi tujuannya dengan amalan-amalan tersebut untuk mengharapkan harta. Mengharapkan harta dunia. Mithlu ayyahujja limalin ya'khudhuhu la lillah. Seperti misalnya seorang yang berhaji karena semata-mata agar mendapatkan harta yang dia akan dapatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka masuk di dalam kategori ini, berhaji ya agar dia diberikan posisi oleh manusia berupa jabatan dan kedudukan di sisi manusia. Karena ini pun masuk dalam kategori dunia. Au yuhajir li dunya yusibuha, atau dia berhijrah karena semata-mata ingin mengharapkan dunia. Au imra'atin yankihuha, atau wanita yang dia ingin nikahi, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Waman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya, itu salah satu contoh dari ibadah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, awim ra'atin yang kihuha, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya pun sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah jenis yang ketiga. Au yujahid li ajil magnam, atau dia berjihad semata-mata agar mendapatkan harta pampasan perang. Agar mendapatkan harta ghanimah semata. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jenis yang ketiga. Faqad dzukira hadzan nau aidan fi tafsir hadzal ayah kama fi sahih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa abdul khamisah. Dan telah disebutkan jenis yang ketiga ini juga di dalam tafsir ayat ini sebagaimana disebutkan dalam sahih, yaitu sahih al-Imam al-Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'isa abdud dinar, telah celaka hambanya dinar, wa ta'isa abdud dirham, dan celaka hambanya dirham, ta'isa abdul khamisah, dan celaka hamba-hamba ya pakaian yang indah, ya, suatu jenis pakaian yang indah, yang ini telah kita bahas sebelumnya terkait dengan hadis tersebut, dan demikian juga berkaitan dengan ayat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa kama yata'allamul ilma li ajri madrasati ahlihi aw maksabihim aw riyasatihim aw yaqra'ul qur'ana wa yuwadhibu 'ala shalah li ajli wadhifatil masjid kama huwa waqi'un katsiran. Demikian juga sebagaimana seorang yang menuntut ilmu semata-mata hanya untuk sebagai pekerjaan. Menuntut ilmu agama Allah ya, untuk sebagai pekerjaan dia, sebagai ya hal untuk mencari harta, mencari dunia. Auriyasatihim, atau agar dia mendapatkan jabatan ataupun kedudukan. Dia mendapatkan gelar LC ya, atau magister atau doktor ya. Agar semata-mata ini gelar-gelar dalam bidang agama, walaupun dia belajar di universitas-universitas Islam, tapi tujuannya semata-mata untuk mendapatkan dunia dan kedudukan dan jabatan. Aw yaqra'ul Qur'an, atau dia membaca Al-Qur'an, wa yuwadhibu 'ala shalah, dan dia terus-menerus rajin dalam salat, li ajli wadhifatil masjid, semata-mata agar mendapatkan pekerjaan dalam sebuah masjid. Ya. Tujuannya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Kama huwa waqi'un katsiran, sebagaimana yang sebenarnya adalah nyata kebanyakan di sisi manusia. Ya. Tetapi jangan disalahpahami, ya. Keberadaan seorang yang melakukan itu semuanya, ya, dia bertaawun, ya, tolong-menolong dalam kebaikan, menjaga masjid Allah Subhanahu wa taala, dia mengajarkan kepada manusia ilmu, dia membacakan Al-Qur'an, ya, sebagai seorang imam dalam salat, tetapi tujuannya semata-mata dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang datang kepada dirinya dalam keadaan dia bukan itu sebagai niatnya, mungkin manusia memberikan dia dari bagian dari harta dunia dan dia tidak itu tujuannya, maka yang sebenarnya adalah halal baginya. Maka yang sebenarnya ada pada dasarnya adalah halal baginya. Sebagaimana difatwakan oleh para ulama, ya, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, demikian juga Syekh Ibnu Taimin, dan banyak di kalangan para ulama menyebutkan yang seperti ini. Sehingga harus dibedakan antara yang pertama dengan yang kedua. Ya. Adapun yang pertama ini adalah seorang yang semata-mata mengharapkan itu dengan dunia. Wa haulai aqal minal ladzina qablahum. Orang yang seperti ini adalah sebenarnya lebih berakal daripada yang sebelumnya. Li'annahum amilu limaslahatin yahsulunaha, karena mereka beramal untuk mendapatkan maslahat, kebaikan yang dia ingin raih. Walladzina qablahum amilu liajlil madhi wal jalala fi ayunin nas wa la yahsulu lahum ta'il. Sedangkan yang sebelumnya semata-mata dia hanya mengharapkan pujian di sisi manusia dan kemuliaan, yang hal tersebut tidak ada selesainya, ya. Kalau ini kembalinya kepada masalah dirinya agar mendapatkan nafkah yang dia bisa menafkahi keluarganya, sehingga dia, ya, rajin ke masjid, ya, dia semangat untuk datang ke masjid agar dia kemudian diberikan posisi dalam masjid tersebut, ya. Maka semata-mata untuk biar bisa memberikan nafkah kepada manusia. Maka jangan sampai kita niat salah dalam hal yang seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang sebelumnya adalah semata-mata ingin mendapatkan pujian dan kemuliaan di sisi manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa naul awwalu aqal min haula'i kullihim. Li'annahum amilu lillahi wahdahu la syarikalah, lakin lam yatlubu minhu al-khair al-adhim wa huwal jannah. Sedangkan yang pertama, kelompok yang pertama, ya, yang disebutkan tadi, golongan yang pertama dalam beramal saleh tadi, adalah yang paling berakal dari semuanya. Karena pada dasarnya dia beramal dengan amalan tersebut, ada bagian yang dia inginkan dari keikhlasan, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ya, atau beramal dengan amalan tersebut dia ikhlas karena Allah, ya, tidak mengharapkan pujian di sisi manusia, tidak mengharapkan harta di sisi manusia, tetapi dia tidak meniatkan itu semuanya untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi itu memang tidak mengharapkan pujian di sisi manusia, tidak mengharapkan harta di sisi manusia, tetapi amalannya tersebut tidak mengharapkan pahala di sisi Allah berupa surganya. Demikian juga tidak meniatkan untuk agar dijauhkan dari api neraka. Ya, semata-mata dia, ya, yang penting ikhlas. Ya, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan bagian dari harta, tapi tidak meniatkan untuk agar dia dijauhkan dari api neraka. Demikian juga tidak terbetik untuk mengharapkan dari amalan soleh tersebut untuk mengharapkan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sebenarnya adalah sangat tipis, yang kita tentunya sangat berhati-hati agar jangan sampai kita, ya, terperdaya dengan tipu daya syaitan dalam menghias-hiasi di hadapan kita dari amal saleh, tetapi ternyata kita niatnya salah. Sehingga seorang yang mulia adalah dia beramal saleh karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karenanya. Tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia dari pujian maupun harta yang ada di sisi manusia. Demikian juga dia harus semata-mata, ya, mengharapkan itu semuanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadanya berupa surga, berupa kenikmatan di akhirat kelak. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang tertinggi. Demikian juga agar dia dijauhkan dari api neraka. Ya. Maka perkara ini adalah perkara yang banyak manusia menolak perkara tersebut. Di antara mereka orang-orang sufi yang mereka mengatakan bahwasanya ibadah itu semata-mata karena rasa cinta saja. Jangan karena takut dari adab Allah ataupun mengharapkan surga. Maka yang sebenarnya adalah tidak ikhlas, kata mereka. Maka sungguhnya perkara ini adalah perkara yang batil. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menganjurkan untuk kemudian seorang berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengharapkan jannah dan ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian di dalam kebaikan kepada ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu semuanya telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.